Azza. Rasakan cintamu, Azza. Apa yang aku minta, engkau memberikan. Dan apa yang aku dambakan, engkau meluluskan. Apa yang aku mau, engkau sediakan. Dan apa yang aku harapkan, engkau menjanjikan. Azza, Azza, Azza. Azza, Azza, Azza. Apabila aku terlena, engkau menyadarkan.